Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para member grup dan juga anggota dari grup Facebook Tilawatul Quran Bitajwid, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pedoman belajar membaca Al-Quran untuk level pemula dari buku yang ana tulis dan ana rangkum Al-Marhalah. Kita telah menyelesaikan mencontohkan cara pengucapan dasar untuk harokat fathah, dan di pagi ini kita akan masuk pada cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah ketika berharokat kasrah. Kasrah ini biasa disebut dengan baris bawah, namun untuk lebih tepatnya kita memakai istilah kasrah karena memiliki makna yang mendukung untuk kita bisa memperhatikan pengucapan kasrah tersebut. Kasrah itu dengan cara langsung prakteknya saja, yaitu membuka mulut secara normal, membuka bibir secara normal, sehingga menghasilkan bunyi I. Ya, lebar bibir atas dengan bibir bawah berbeda lebar bibirnya, sehingga menghasilkan bunyi I. Jangan sampai keluar bunyi E. Kalau kurang, terlalu melebar, kasrahnya akan menghasilkan E, E. Sebagai contoh yang sering salah diucapkan oleh orang, Bismillah, Bismillah, seharusnya Bismillah, I. Ya, antum semuanya bisa mengukur kadar bibirnya ketika mengucapkan I. Penting hasil bunyi yang dihasilkan ketika kasrah adalah I. Dan itu berlaku untuk semua huruf. Berbeda kondisinya dengan fathah yang lalu, kita telah pelajari bahwasanya ada 8 huruf yang mengarah ke O dibaca dan sisanya mengarah ke A. Kalau kasrah, semuanya menghasilkan bunyi I apapun hurufnya. Kita mulai dari hamzah yang berharokat kasrah. Bagaimana kita membuka hamzah ketika kasrah, maka seperti itu juga semua huruf yang lain akan dibuka selebar itu. Mungkin huruf-huruf tertentu agak bergeser sedikit goyang bibirnya atau membuka bibirnya, namun tidak akan jelas sekali perbedaannya. Ya, nah, praktekkan bunyi huruf-huruf yang berharokat kasrah secara ejaan huruf-huruf hijaiyah. Kita mulai dari hamzah kasrah. I, I, B, T, V. Ya, tetap memperhatikan makhraj hurufnya, cara pengucapan hurufnya. Kalau belum rasa-rasanya ketika antum mempraktikkan belum tepat, bisa kembali melatih pengucapan huruf-huruf asli yang sebelum diberi harokat. Ya, diulangi. I, B, T, C, G, H, D, V, Z, C, S. Ya, ingat dalam pengucapan huruf Shin, jangan sampai terlalu ke depan bibirnya. Bahkan kalau bisa diusahakan bibirnya tidak monyong ke depan. Shi, tidak jauh beda dengan ketika membaca hamzah kasrah. I, shi. Yang penting tengah lisannya dinaikkan sehingga menghasilkan angin yang kuat yang tertiup ke bibir atau yang keluar di sela-sela gigi bawah. Ya, shi. Kemudian i, fi, Iya, jangan pi nanti terbaca fi. Seperti baca F bahasa Indonesia. Fi, ki, li, mi, ni. Ya, afan di dalam penulisan gambar yang anda kirimkan, posisi harokatnya salah ketik, bisa disesuaikan saja. Ini harokatnya kasroh. Wi. Ya, dibaca menyongat bibir baru dilebarkan. Wi. Di sini ada huruf yang tidak tertulis, namun ini adalah ha bulat, ha besar yang berharokat kasroh. Ya, disesuaikan saja. Hi. Dan terbaca he, hi. Kemudian ya berharokat kasroh. Yi. Kemudian 8 huruf yang di bawah ini, yang ketika fathah mengarah ke O, namun ketika kasroh tetap dibaca I, tidak jauh beda dengan huruf-huruf sebelumnya yang tipis. Bacanya ri, ri, khi, si, di, ri, ti, ti, ti, zi, zi. Baik, ana ulangi sekali lagi secara berurutan tanpa syarahnya lagi, langsung dibaca secara sempurna. I, B, T, C, G, H, D, V, Z, C, X, I, F, G, L, mi, ni, wi, hi, yi. Ri, khi, si, di, ri, ti, ti, ri. Ya, itu ejaan huruf hijaiyah yang berharokat kasrah. Mudah-mudahan dapat ditiru oleh antum semuanya. Dan ana minta antum semuanya untuk mengirimkan audionya di hari ini, dan insyaallah telah akan ana berikan koreksinya besok Sabtu untuk 3 latihan harokat kasroh. 3 latihan harokat kasroh yang ada pada gambar yang ana kirimkan melalui Facebook dan juga WA. Ana contohkan tidak berbeda dengan apa yang dicontohkan pada harokat fathah yang lalu, dibaca bacaan pendek untuk setiap hurufnya dan jangan terputus antara huruf satu dengan huruf kedua dan huruf ketiga ketika membacanya, karena kita sudah belajar membaca kata-kata yang berharokat fathah dan kasrah. Karena contohkan satu baris saja dari contoh ini, dan ana minta antum semuanya untuk mengirimkan ke WA rekaman audionya. Namun ana ingatkan di setting terlebih dulu aplikasi rekaman di HP-nya sehingga bisa menghasilkan hasil rekaman yang kapasitas KBPS-nya yang besar sehingga menghasilkan file yang lebih dari 10 megabit sehingga itu bisa ana format kembali atau ana convert kembali ke MP3 sehingga bisa ana masukkan ke audio koreksi dari ana nantinya. Baik, ana contohkan satu baris saja dari contoh latihan ini. Latihan pertama, baris pertamanya. Arija, warisa, wajila, azina, warima. Baik, itu contohnya dan ana tunggu rekaman audio dari antum semuanya. Ya sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.